Bila ku memandangmu masuk di hadiratmu, ku heran melihat kasihmu. Sungguh kau penyayangku, panjang sabar cintamu, Yesusku. Engkau penebus dosaku setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setiamu, sejauh timur dari barat kau jauhkan pelanggaranku. Sungguh ajaib Tuhan kasihmu, tak habis kau curahkan rahmatmu padaku, selalu baru setiap pagi. Sungguh besar kasih setiamu. Masuk di hadiratmu, ku heran melihat kasihmu. Sungguh kau penyayangku, panjang sabar cintamu, Yesusku. Engkau penebus dosaku, setinggi langit di atas. Demikian besarnya kasih setiamu, sejauh timur dari barat kau jauhkan pelanggaranku. Oh, sungguh ajaib Tuhan kasihmu. setiap.